Konsultasi Syariah. Hadiah riba dari Bank Syariah. Pertanyaan. Suatu bank menawarkan tabungan yang hadiahnya di awal. Contoh, mau ambil HP seharga 2 juta dengan cara menabung di bank. Jadi setoran pertama 12.080.000 langsung dapat HP. Kemudian setiap bulan menabung 11 juta. Dikalikan 24 sehingga total 264 juta. Sehingga total uang 12.080.000 ditambah 264 juta sehingga total 276.080.000. Mohon jawaban hukum dari masalah tersebut. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Izinkan kami menyimpulkan, inti dari kasus yang Anda sampaikan adalah, bolehkah mendapatkan hadiah ketika kita menabung di bank? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita akan melihat lebih rinci bagaimana status akad nasabah yang menabung di bank dengan melihat konsekuensinya. Ketika kita menyerahkan uang ke bank dengan maksud menabung, di sana ada beberapa kemungkinan bentuk akad dengan konsekuensi yang berbeda. 1. Wadiah atau titipan. Konsekuensi dari posisinya sebagai wadiah, uang itu tidak boleh dimanfaatkan karena tidak pindah hak milik dan harus dijaga oleh pihak yang dititipi dengan penjagaan normal. Jika bank menggunakan uang itu, berarti bank telah menyalahi amanah. Rumus wadiah adalah harus dijaga dan tidak boleh dipakai. 2. Investasi atau mudharabah. Konsekuensi dari posisinya sebagai modal, uang itu tetap milik pemodal yang boleh digunakan untuk penyertaan modal dalam usaha yang dijalankan oleh bank. Penerima tidak boleh menggunakan dana itu, kecuali untuk kepentingan bisnis yang disepakati. Dan investor berhak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan. Namun dia juga harus siap menanggung risiko jika ada kerugian. Sehingga dana investasi tidak boleh dijamin, dalam arti bisa saja dana itu berkurang jika terjadi risiko kerugian. Rumus mudharabah adalah boleh dipakai dan tidak boleh dijamin. 3. Utang atau qard. Konsekuensi dari posisinya sebagai utang, uang itu telah pindah hak milik ke penerima. Hanya saja dia harus menjamin bahwa uang itu akan dikembalikan dalam bentuk yang sama ke pemilik. Dan penerima dibenarkan menggunakan uang itu sesuai yang dia inginkan. Rumus qard adalah boleh dipakai dan wajib dijamin. Realita di bank. Pada saat nasabah menyerahkan uang tabungannya di bank, secara aturan, bank dibenarkan untuk menggunakan uang itu sekalipun tanpa meminta izin nasabah. Bahkan nasabah tidak boleh membatasi bank untuk menggunakan uang itu. Sehingga dengan kenyataan ini, uang yang diserahkan nasabah ke bank bukan wadiah. Jika tetap disebut wadiah, berarti bank menyalahgunakan amanah sebagaimana keterangan di atas. Dana dari nasabah juga dijamin oleh bank. Dalam arti, risiko apapun yang terjadi pada uang itu akan diganti oleh bank. Bahkan dana ini dijamin oleh negara, tepatnya oleh LPS, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan kenyataan ini, berarti dana tabungan di bank tidak bisa disebut sebagai modal mudharabah. Karena modal mudharabah tidak boleh dijamin, berdasarkan hadis wala ribha ma lam tudman, yang artinya tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Dalam hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kharaju bid-dhaman, yang artinya hasil keuntungan itu sebagai ganti dari risiko yang dia tanggung. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Sehingga akad yang paling tepat untuk kegiatan menabung di bank adalah utang. Dana itu dimanfaatkan oleh bank dan bank siap menanggung risiko apapun terhadap uang nasabah. Karena itu, ketika nasabah menabung di bank, hakikatnya dia sedang memberi utang ke bank. Di bank-bank Saudi, produk tabungan diistilahkan dengan al-hisab al-jari atau rekening giro, dan secara status sama persis seperti skema rekening bank di Indonesia. Dan para ulama memahami al-hisab al-jari, yaitu rekening giro, hakikatnya adalah utang. Dalam juklak panduan perbankan syariah yang dikeluarkan oleh AAOIFI, yaitu Lembaga Internasional Standarisasi Produk Perbankan Syariah, dalam bab al-qard dinyatakan, al-hisabat al-jariyah, yaitu rekening giro, hakikatnya adalah qard, di mana lembaga keuangan syariah memiliki dana yang disimpan dalam rekening giro dan menjamin dana tersebut dalam tanggungannya. Al-ma'ayir asy-syar'iyyah. Mengingat rekening tabungan yang ada di bank adalah utang, maka hadiah yang diberikan bank statusnya hadiah karena utang. Dan itu termasuk riba yang terlarang. Karena dalam Islam, kita tidak diizinkan untuk mendapatkan manfaat dari utang sedikit pun. Al-Baihaqi menyebutkan riwayat pernyataan sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, "Kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba." Yang artinya, setiap piutang yang memberikan keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Sunan As-Sughra. Al-Khalil menyatakan, dalam Mukhtasar Khalil dinyatakan, haram menerima hadiah dari debitor ke kreditor. Maknanya, bahwa siapa yang memiliki utang ke orang lain, misal ke si A, maka terlarang baginya memberikan hadiah kepada kreditor, yaitu si A, dan haram bagi si A untuk menerimanya. Syarah Mukhtasar Khalil. Keterangan lain disampaikan Syekhul Islam. Larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mengutangi untuk menerima hadiah sebelum pelunasan, karena tujuan memberi hadiah adalah agar masa pelunasan bisa ditunda, meskipun dia tidak mempersyaratkan hal itu. Al-Fatawa Al-Kubra. Kita sangat memahami, bank memberikan hadiah semacam ini sebagai bentuk terima kasih atas dana yang disetorkan nasabah kepadanya. Dengan demikian, HP dari bank atau merchandise lainnya, jika diberikan karena Anda menjadi nasabah yang menabung di bank, tidak boleh diterima. Demikian, Allahu A'lam.